Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Fadlul ithar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lil ansar yawma bani Nadir. In syi'tum qasamtu lil muhajirina min diyarikum wa amwalikum wa sharaktumuhum fi hadhihi al-ghanimah. Wa in syi'tum kanat lakum diyarukum wa amwalukum wa lam naksim lakum minal ghanimati syai'an. Fagalatil ansar bal naksimu li ikhwanina min diyarina wa amwalina wa nu'thiruhum bil ghanimah. Fanazalat wa yu'thiruna ala anfusihim. Setelah menjelaskan tentang kedermawanan, pelit dan semisalnya, kali ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang lain seperti kepeduliannya kepada dirinya bahkan mungkin lebih. Ithar itu peduli kepada yang lain seperti kepeduliannya kepada dirinya bahkan lebih. Itu ithar. Faham ya? Jadi ithar peduli kepada yang lain seperti kepeduliannya kepada dirinya. Ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Itu minimalnya. Itu minimalnya yang menjadikan iman seseorang sempurna. Katanya Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman dengan sempurna salah satu daripada kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga ia mencintai untuk saudaranya, saudara fiddin dalam agama, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain ada tambahan minal khair. Bukan cinta dalam segala hal, tapi cinta dalam kebaikan. Mencintai untuk saudaranya dalam kebaikan seperti mencintai untuk dirinya dari kebaikan itu. Itu minimalnya, minimalnya ithar. Yang lebih bagus daripada itu, bahkan lebih mementingkan, lebih mengutamakan, lebih mempedulikan yang lainnya daripada dirinya. Itu ithar yang luar biasa. Itu ithar. Nah, di sini disebutkan beberapa keistimewaan, beberapa keutamaan ithar. Yang pertama, Imam Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Ghalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Al-Ansar, Yauma Bani Nadir." Nabi berkata ini kepada kaum Ansar. Kaum Ansar itu mereka yang tinggal di Madinah. Sahabat yang tinggal di Madinah, Ansar. Nah, tentunya mereka itu ketika datang orang-orang Islam dari Mekah yang dinamakan dengan Muhajirun, orang-orang yang berhijrah, tentunya penduduk setempat punya apa? Punya kekayaan. Mereka punya tanah, mereka punya usaha dan yang lain sebagainya. Sedangkan yang dari Mekah ini, di antara mereka yang keluar dari Mekah karena memang tidak ada tujuan lain, ingin bersama Nabi Muhammad, ingin menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekayaan, harta mereka gak punya. Keluarnya mereka sudah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, otomatis ketika mereka sampai ke Madinah, mereka itu butuh tempat tinggal, butuh makan dan yang lain sebagainya. Dan itu gak dipikirkan oleh mereka sebelumnya. Kalau kita kan sik mikir disik, ini kalau kita nanti hijrah mangan opo nak kono, tinggal nang di ini itu, mikir kita. kalau untuk agamanya Allah. Tapi kalau untuk kerja enggak mikir. Seperangkat dhisik wis. Nah, coba lihat. Ya, orang-orang ketika datang ke Jakarta, enggak mikir dia nanti tinggal di mana, kerjanya apa, buta, kosong. Berangkat untuk kerja mikir, tapi coba untuk mempelajari ilmu agama, untuk memahami ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, wah mikir sehingga membuat dia enggak jadi berangkat. Lah para sahabat lihat ketika hijrah, enggak mikir itu, berangkat mereka. Lah Nabi mengatakan kepada sahabat Anshar, katanya Nabi, in syi'tum gasamtu lil muhajirin min diyarikum wa amwalikum wa syaraktumuhum fi hadhil ghanimah. Katanya Nabi kepada sahabat Anshar, jika kalian berkehendak, jika kalian mau, jika mungkin kalian membagi rumah kalian, harta kalian kepada orang-orang yang muhajir ini, orang-orang yang berhijrah di dalam ghanimah, rampasan perang atau kekayaan harta yang kalian miliki, jika kalian mau membagi kepada sahabat muhajirun harta kalian, kekayaan kalian, dan mereka menjadi satu dengan kalian, dalam arti miliknya kalian, miliknya mereka. Wis padha ambek dulur sendiri, seperti saudara sendiri. Tidak ada hubungan ini mereka. Bukan hubungan kakak adik, bukan hubungan sepupu. Tidak ada hubungan kecuali Allah dan Rasulnya. Katanya Rasulullah, jika kalian berkehendak, bagi harta kalian kepada mereka, biarkan mereka bersama kalian menjadi satu di dalam kepemilikan kalian. Wa in syi'tum kanat lakum diyarukum wa amwalukum wa lam naqsim lakum minal ghanimah syai'a. Katanya Rasulullah, kalau kalian mau, kalau kalian enggak mau rumah harta itu milik kalian, enggak kami bagi untuk orang-orang muhajirun. Wis pek punyanya kalian toh. Orang-orang muhajir enggak kalian kasih. Dikasih pilihan sama Rasulullah, kalau kalian mau bagi, akan dibagi untuk sahabat al-muhajirun. Kalau kalian gak mau bagi, ya ambil buat kalian. Itu haknya kalian, itu miliknya kalian. Nabi hanya memberikan penawaran. Katanya sahabat Anshar, bal naqsim li ikhwanina min diyarina wa amwalina wa nu'thiruhum bil ghanimah. Katanya para sahabat Anshar, enggak, pasti akan kami bagikan untuk saudara-saudara muhajir, orang-orang yang berhijrah, rumah kami, harta kami, bahkan mereka akan kita utamakan daripada ghanimah, rampasan perang. Lebih kita utamakan dari diri kita untuk mereka dari rampasan perang. Sehingga turun ayat Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Turun ayatnya Allah, wa yu'thiruna, mereka lebih memperdulikan yang lain, ala anfusihim, atas diri mereka. Jadi lebih mengutamakan yang lain atas dirinya, atas diri mereka. Itu satu riwayat yang menjelaskan turunnya ayat ini karena sebab pernyataan Nabi kepada sahabat Anshar. Riwayat yang lain dikatakan, Ghalib bin Umar radhiyallahu anhuma uhdiya li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'su syatin. Faqala inna akhi fulanan wa iya lahu ahwaju ila hadha minna. Faba'athahu ilaihim. Falam yazal yab'athu bihi wahidun ila akhar hatta tadawalaha sab'atu abyatin hatta raja'at ila ula'ik fanazalat wa yu'thiruna ala anfusihim. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, yaitu Abdullah bin Umar. Kalau tadi Abdullah bin Abbas, kalau sekarang Abdullah bin Umar. Berkata, pernah Nabi SAW dikasih hadiah. Seseorang dikasih hadiah dari sahabatnya Nabi. Seseorang sahabatnya Nabi dikasih hadiah oleh sahabat yang lainnya. Satu ekor kambing, kepala kambing. Ini dikasih hadiah kepala kambing. Satu sahabatnya Nabi mendapatkan hadiah dari sahabat yang lainnya, satu kepala kambing. Ketika dikasih, yang menerima ini, yang mendapatkan hadiah ini, dia berkata, saudaraku fulan dan keluarganya lebih membutuhkan ini dari aku. Dikirim sama si penerima ini, dikirim ke rumahnya saudaranya. Saudara di sini jangan dianggap kakak atau adik ya. Saudara fiddin, saudara dalam agama. Saudara dalam agama dikasihkan. Dikirim. Jadi habis dia nerima hadiah itu, dia ngomong, dulurku itu luwe butuh tuku aku. Jadi kepala ini dia dan keluarganya dikirim ke rumah kedua. Dikirim ke rumah kedua. Sampai ke rumah kedua diterima hadiah itu. Lah diterima oleh yang rumah kedua, rumah kedua pun mengatakan seperti orang yang di rumah pertama. Saudaraku itu lebih butuh dari aku. Hah? Dari ini kambing. Dikirim sama orang rumah kedua ke rumah ketiga. Begitu juga berlanjut sampai 7 rumah. Jadi yang satu memberikan ke dua, dua memberikan ke tiga, tiga memberikan ke empat, empat memberikan ke lima, lima memberikan ke enam, enam memberikan kepada 7. 7 mengembalikan lagi ke yang pertama. Yang 7 itu mengembalikan lagi yang ke satu. Lihat, coba kita yang dapat, hah? Bancaan. Kalau kita yang dapat bancaan, kita makan, kita ketawa, kita bahagia, kita senang. Tapi lihat mereka para sahabat Nabi, didikan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih, dioper, ini lebih butuh dari aku, dikasih, ini lebih butuh dari aku, ini lebih butuh dari aku, sampai ke rumah yang pertama lagi. 7 rumah keliling itu kepala kambing, tidak ada satupun dari satu rumah kedua tiga ngicipi dhisik titik, oh tidak enak kayak no tidak, atau dipecah sebagian tak kayak no, sebagian tak mangan, tidak. Yes itu yes, keliling sampai 7 rumah kembali ke pertama yang utuh, seperti pertama tadi itu mendapatkan hadiah yang pertama sampai 7 rumah, sehingga turun ayat Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu riwayat kedua. Ada lagi riwayat yang lain dikatakan, ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud farsala ila ba'dhi nisa'i faqalat walladhi ba'athaka bilhaq ma indi illa ma. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا كوت صبياني. قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأدفئ السراج وأريه أنا نأكل. قال فقعدوا وأكلوا الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى قوله فأولئك هم المفلحون. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi. Lah orang ini datang kepada Nabi ngomong, ini majhud, aku sangat lapar. Datang orang ini kepada Nabi, mengeluh kepada Nabi, aku nemen lu ini, aku sudah sangat lapar. Lah Nabi tanya ke beberapa istrinya, mereka semuanya menjawab, ma indi illa ma, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, katanya para istrinya Nabi ini, aku tidak punya kecuali air. Istri yang lain juga gitu, aku gak punya kecuali air. Istri yang lain aku gak punya kecuali air. Bayangkan, lihat kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kehidupan kita alhamdulillah. Makan kita. Makan dua kali kita kadang ngeresu loh. Meping lurut tok. Nabil, lihat. Ma'in di ma. Enggak ada kecuali air. Ma'in di illa ma. Istrinya Nabi nih satu persatu. Akhirnya lah Nabi enggak bisa menjamu. Enggak bisa menjamu tamu ini atau orang ini, Nabi melemparkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, Nabi, man yudhayyifu hadzal laila rahimahullah. Didoakan sama Nabi, siapa yang menjamu tamu ini malam ini, Allah merahmatinya. Didoakan sama Nabi. Langsung ada sahabat daripada Ansar. Ana ya Rasulullah, aku yang menjamunya ya Rasulullah. Dengan pede ini sahabat ini. Aku ya Rasulullah yang menjamunya. Sudah, akhirnya jalan tamu tadi itu dengan sahabat Ansar yang ingin menjamunya sampai ke rumah. Ketika sampai rumah, sahabat Ansar ini tanya kepada istrinya, hal indiki syek, apakah kamu punya sesuatu makanan? Katanya istrinya, enggak, kecuali makanan anak-anak kita. Pede loh ini. Ngundang, ndak weruh ana omah ana panganan apa ndak. Dengan pedenya lah, aku ya Rasulullah. Kenapa? Yang dia kejar ini doanya Rasulullah. Yang dia kejar doanya Rasulullah. Aku ya Rasulullah, pede. Ketika pulang tanya kepada istrinya, gak ada makanan kecuali makanan anak-anak kita. Ya apa? Akhirnya dia langsung ngakali. Fa'alilihim bisyai. Coba buat anak-anak kita ini terlupakan dari makan. Entah tidurkan atau semisalnya. Buat mereka gak makan malam ini. Ngorbankan siapa? Ngorbankan anak-anaknya. Ngorbankan anak-anaknya. Coba suami sekarang gak ada panganan kecuali panganannya anaknya. Kira-kira istrinya menang gak? Kira-kira diem? Seneng karena ada tamu? Gak mungkin. Nyelatu. Ini kok dayon suru ndak ono panganan kecuali panganane anak-anak. Ah ya arek-arek ndak mangan ngene-ngene. Wah macam-macam wis. Nyelatunya ndak malam tok, tangi turu ndak maca doa, bangun tidur nganu bojone meneng. Ngono. Ndak sakno ambek anake, ndak nutuk mah begitu. Belum game over masih, belum the end. Dilanjutkan pagi bersambung. Itu pulang kerja suaminya terus ngomel masih. Lihat sahabat Nabi ini. Lihat para perempuan istri-istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diem. Enggak ngomel, enggak apa, sudah. Anaknya dibuat lupa, dibuat tidur. Katanya dia kalau nanti tamu kita masuk, patenono lampu nih. Biar apa? Biar enggak tahu tamu tadi itu kalau kita enggak makan. Matikan lampunya biar tamu tadi itu enggak tahu kalau kita enggak makan. Kita pura-pura makan, pura-pura kecapan sama pura-pura nganu piring. Pokoknya bunyi kecapan atau piring kan dipikir tamunya makan juga, padahal dia enggak makan, cuma dulinan piring. Tamunya makan dengan enaknya, lahap. Enggak tahu ini tamu ini kalau tuan rumahnya enggak makan. Ketika pagi datang ini si suami ke Rasulullah. Ketika datang ke Rasulullah langsung disambut oleh Rasulullah. Qad ajiballahu azza wa jalla min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Allah heran, Allah kagum dengan apa yang telah kalian lakukan kepada tamu kalian tadi malam. Allah kagum. Allah heran dengan apa yang telah dilakukan oleh suami istri tadi itu kepada tamunya, sehingga diturunkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yughashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Turun ayat sampai fa ulaika humul muflihun. Ini keutamaan itsar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang peduli kepada yang lain minimal sama dengan kepedulian kita kepada diri kita, atau bahkan kita bisa lebih peduli kepada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.